Lukas 10:24. Kagogoy menggui mamancepele Asia tenanalep karate raambit pasingin-singin sinarekda. Icorale buku taket rate atuwiluan. Buluk sia kabaga taanai arasese tubuh Tuhan Yesus. Aisia muririo murero baga masih paatu pagalajat nenek. Tulut rio rua teman teu kabe bera si pule lepe si makirisau. Kopel lotora lukung ake rangan utera kuarangan kamatada teman teu si rua nenda. Kipa nuka kabakam si puriri manua kasih mamatei taanai nia se atu surungan nia. Reble-ble kam sini boy nia kamatamui enan pele nia ka Galilea. Aikua tu sesege ake te togat siri manua ka kabera siri manua si jo. Lepa silik tengah kerangan nia, nyageti kagokos katelu nia suru nia minca. Rebdeb ara rebdeb tiboyet Yesus. Kele ara toli barada karate, sigi ake rangan nia kasih pasi ulu si pulusara, samba kasabage. Tainan alep nenda ia te si Maria Magdalena, si Yohanna, si Maria inan Yakobus. Si ate samba tainan alep bagi sa alera, ama si sige ake sangambirian nekne kata apostel. Tapoi kelek tiboyet si tak galai le raade ake nek-nek te apostel tak matunem bagada ka tiboyet da tainan alep. Tapoi si Petrus geti surunia enia karate. Kelek elogu ake kabaga tak anai apapak bagai ayico syarat komang tabut le. Tena le kisei kabagania lepak tulinia kabagat reu-reu baga masih paatu si babara nek-nek. Kagogoi nenda lewet airua sipasi ului siei kelagai Emmaus pulu sara kilometer reunania ka Yerusalem. Aisia mue enung palai bo ake rangan sangamberi si babara nekne. Aisia pati tibo paise ruada lotsit Yesus itaget nake sia paenung ake nangan sia. Tapoi amaramu lek matada bui raagai nia. Kuanangan kamatada Yesus. Aponia nupa lalai bu ake kam mai mue enung. Rio sia karereo bagadda. Aliginangan nia sara si puoni si Kleopas. Saram lepa tai Roma si kudu ka Yerusalem. Tai agai si babara sedda kagogoi si marue. Kuanangan Yesus. Aponia. Kuarangan kamatania. Ne pagalayat Yesus tai Nazaret. Nabi si magege galajet. Sambat titibuat kamatat te kamanua, samba kamatat siri manua. Rangan dua ke nia te imam sabeu, samba te bajak mai. Raukum nia si matea kenen, samba rasilik te ngake nia. Amaroan begeda bagamai, nia lek si pasi bebe lake te Israel. Gogoi nenek ya te gogoi si katelu, lepat si babara nenda. Ya geti, aileu pigapak te nanalep saalei mai. Si barake mincak kisei bagamai. Mamance pele ameyan sia karatei. Tapoi ta arasese tubunia. Lepa toilisia kuarangan araico sama laika si pasikukua amuri manuangan nia. Aileu pigapa saalimai si ei karatei. Alirangan bulan nia siniboy ratai nanalep. Tapoi Yesus ta araico. Lepa kuanangan kamatada Yesus. Pate tegai mui pa atuat. Pate besi nukatonemi kam sangamberi sini boira tai nabi. Ta yo orik le boiki sangamberi nia Kristus, nia pei itu guru kapulacanan nia. Tada keknangan Yesus ikolo ake kamatada, sangamberi sini boi kasurat si punenan, pagalayat tubunia, barania kabukot Mose, aili kabukot da tai nabi. Kele aramalegre kalagai ailia kenenda, pakaunangan tubunya Yesus iriruwa ke puenunganan nia. Tapoi arakera le nia kuarangan. Ba kakadi wa ke kai, ama soiboan, bebelean le sulu. Tunangan sia Yesus memugogoi sambada. Aisyah mukukudu sambada, alak nangan roti Yesus, sukan ake nangan nia, pabok nangan nia, kaunangan nia kasia. Tubukak nangan leuk matada, agai rangan nia, lepa agonangan nia kamatada. Kuarangan pasa sambada. Tenan labo bagata ay patibuake sita kaenungan. Samba ikolowake surat sipunenan kasita. Nia leo. Kajam nenda leo et surusia. Sok-sok rangan minca ka Yerusalem. Sege sia sedda. ayan si pasiuloy si pulusara ay siya parururo sa ngamberita. Kuarangan si pasiuloy. Bulat niya at usurungan si Tuhan, ay patoylaan tubo niya kay Simon. Lepa nunwa kerangan si ruwa si pasiuloy nekne si babara kainungan, samba kipa galay aragay niya kateteren ay paabbo roti. Aira titiboy nekne, tulut rio Yesus katalagada, kuanangan kamatada. Aban kakam. Tugegerangan pagalut loto, kabagada poy sanitule araico. Kuanangan kamatada Yesus. Tugegege koy kam samba makakarat koy bagamui. Ico kam kabeku samba rerekku. Aku lek nekne, rapepe kam tubukku samba lelek ngake kam. Ai poy sanitu tak anai aku lat nia samba tolat nia. Kelek si cok mui katubukku. Ai kukuan nek-nek, pai cok nangan kabenia sambarerenia kamatada. Kelek tak pe matotonem bagada, kalul angkat bagada, sambakise kabagada, kuanangan kamatada. Ai kakam se goesokkan. Lepa kaurangan sangapagala iba si goreng. Alat nangan nia, kom nangan nia kamatada. Nyageti kuanangan kamatada Yesus. Ia tekne tiboyet siniboyku kamatamui, enan pele aku kabebekmui, sangamberi situ surat kabukot Mose, samba bukot datai nabi, samba buko pasalmen pagalayat tubukku, bui tak muaili. Lepa buka akeknangan patuada Yesus, bulik raagai katukolobat surat sipunenan, kuanangan kamatada. Ka surat sipunenan, atu surat nakean, bui tak masyorik lek Kristus, samba kagogol si Katalonia surunia minca. Ia lewet ka oninia tupa arep pagalayat katubaugat patuat, samba katua pekat jo, kasangambiri bangsa, tu tadaake barania ka Yerusalem, kam te si pasimuneng sangambiri nia nekne. Ai leu kukoi niake kakam sinibla kenen ukuiku. Tapoi bui tak nungena kam se ka Yerusalem, teret tu sege ake kakam gege sibara kapata. Lepa abitnangan sia Yesus bela kabetania. Sege sia sedda, tutoy ake nangan kabenia isukan ake sia. Ai susukan ake sia pasararangan, tuakan nangan ka sorga. Puraporangan kamatania, lepa tolisia ka Yerusalem ka angkat baga. Sarat ka umantai kamanua leksia, masih umuntai kamanua.